Konsultasi Syariah. Melunasi utang orang lain dengan zakat. Pertanyaan. Si A mempunyai utang kepada si B. Karena miskin, si A tidak mampu membayar utangnya. Kemudian ada si C yang melunasi utang si A kepada si B. Namun uang si C itu berupa zakat. Jadi si C langsung membayar zakat kepada si B dengan peruntukan melunasi utang si A. Bolehkah yang demikian? Ataukah si C harus memberikan kepada si A terlebih dahulu? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, tidak masalah menyerahkan zakat kepada orang yang memiliki utang untuk melunasi utangnya, karena dia termasuk golongan al-gharimin, yaitu orang yang memiliki beban utang, yang berhak menerima zakat. Adapun menyerahkan zakat itu langsung kepada orang yang mengutangi atau kreditor, maka di sana ada rincian. 1. Pelunasan utang ini atas izin orang yang memiliki utang atau debitor, maka tidak ada masalah. 2. Jika pelunasan ini tanpa izin dari orang yang berutang, maka ulama berbeda pendapat. Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, zakatnya tidak sah. Sementara ulama Hambali berpendapat, zakatnya sah. Dalam kitab Al-Insaf, kitab fikih Hambali dinyatakan, jika pemilik harta langsung menyerahkan uang ke pemberi utang atau kreditor tanpa izin si fakir atau debitor, maka yang kuat dalam madhab zakatnya sah. Sementara dalam fatwa Hindiyah, kitab fikih madhab Hanafi dinyatakan, untuk kasus orang yang melunasi utang orang fakir dengan zakat hartanya, jika dengan izin si fakir, hukumnya boleh. Jika tanpa izin dari si fakir, hukumnya tidak boleh, meskipun utang tetap lunas. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, tidak boleh memberikan zakat kepada pemilik utang atau kreditor kecuali dengan izin orang yang berutang. Jika dia menyerahkannya tanpa izin orang yang berutang, zakatnya tidak sah, meskipun utangnya lunas sebesar yang telah dibayarkan. Komentar Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, setelah membawakan perbedaan pendapat para ulama di atas, yang lebih hati-hati, memberitahu pihak yang berutang atau debitor dan meminta izin kepadanya untuk melunasi utangnya. Atau kita serahkan zakat itu kepadanya agar dia melunasi utangnya sendiri. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.